Dirimu, diriku, dimana cintanya? Satu hal, satukan cerita cintanya. Namun begitu berartinya senyum di masa lalu itu. Andai ku bisa memutar waktuku, waktu tak terulang walau berulang kali hati memanggil namamu di saat senang dan aku tak bisa move on. Namun begitu berartinya senyum di masa lalu itu. Andai ku bisa memutar waktuku, senang dan tangisku. Waktu yang berlalu tak mudah untuk berlalu. Jangan kau datangi aku walaupun hanya bayanganmu. Aku tak mungkin, aku takkan, aku tak bisa move on. Dear mantan, dimanapun kau berada, terima kasih telah memberi arti pada hidupku. Kenangan kita akan selalu di hati. Aku tak